Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CN. Enak. Sweet. Mempersembahkan. Pak. GPU. Ini tentang subuh. Ini balik kemana mana kurang ya? Subuh kita sahur.